Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alal mabusir rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-24 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya adalah babul khiyar. Di dalam babul khiyar ini kita akan fokuskan pembahasan pada 9 hal. Khiyar artinya pilihan, hak memilih. Secara bahasa khiyar dari ikhtiar. Kalau dikatakan anta bil khiyar, maksudnya silahkan kamu pilih apa saja. Iya. Dan secara istilah khiyar itu adalah hak. Hakul aqid fi paskhil aqad au imdaihi li zuhuri musawwagin syar'iyyin au bi muqtada ittifaqin aqdiyyin. Khiyar adalah hak orang yang melakukan akad dalam membatalkan akad atau melanjutkannya. Karena tampak suatu alasan syar'i yang membolehkan atau karena memang keharusan kesepakatan dalam akad. Jadi ini yang dimaksud dengan khiyar. Iya. Di mana orang yang melakukan akad, dia punya hak untuk membatalkan akad atau melanjutkannya. Dia berhak memilih. Dan ini dari salah satu keindahan syariat. Karena seseorang apabila telah terjadi kesepakatan untuk boleh mengembalikan barang atau boleh membatalkan akad, maka hal tersebut berlaku baginya. Demikian pula kalau misalnya terjadi aib, cacat, atau hal-hal yang menyelisihi asal akad, maka diizinkan di dalam syariat untuk mengembalikannya, atau dia memiliki hak khiyar di dalamnya. Kemudian Ibnu Qudamah menyinggung tentang khiyar majlis. Dan khiyar itu ada banyak macam ya. Paling masyhurnya ada 7 hal, 7 bentuk khiyar. Khiyar yang pertama namanya khiyar majlis. Khiyar yang kedua adalah khiyar asyart. Khiyar yang ketiga adalah khiyarul aib. Khiyar yang keempat adalah khiyar tadlis. Khiyar yang kelima adalah khiyar gaban. Khiyar yang keenam adalah khiyar takhyir bisaman. Dan khiyar yang ketujuh adalah khiyar ikhtilaf al-mutabayyin fi qadri saman. Khiyar karena perselisihan mengenai harga. Ini 7 jenis khiyar secara global, semuanya akan dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Walaupun ada jenis khiyar yang lainnya, ini yang masyhurnya. Ibnu Qudamah menjelaskan tentang khiyar majlis. Kata beliau, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa bi abdanihima. Kata beliau, al-bayyan, 2 orang yang melakukan transaksi bil khiyar, memiliki hak khiyar. Memiliki hak khiyar. Malam yatafarraqah biabadanihima. Sepanjang badan-badan mereka belum berpisah. Iya. Ya, maksudnya ada penjual, ada pembeli. Si pembeli masuk ke toko. Dia ingin membeli sebuah baju misalnya. Pria ditawar-menawar. Dan disebutkan bahwa bajunya harganya 200 ribu. Iya. Oleh si penjual. Si pembeli cocok dengan harga itu. 200 ribu. Maka di keadaan ini sepanjang keduanya masih di satu majelis, masih berada di toko itu, si penjual boleh saja dia batalkan. Oh, saya tidak jadi beli 200 ribu ini. Saya beli baju yang satunya lagi. Boleh. Dan si penjual juga, dia boleh berkata, oh ini barang tidak jadi saya jual. Karena saya mau berikan saja kepada anak saya misalnya. Iya. Ini yang dikatakan khiyar majelis. Jadi ada hak khiyar, pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya sepanjang keduanya, dua orang yang melakukan akad masih berada dalam satu majelis. Karena itu disyaratkan oleh Ibnu Qudamah belum berpisah dengan badan-badan mereka. Jadi keduanya masih di mana? Di majelis. Fain tafarraqa wa lam yatruk ahaduhum al-bai' faqad wajaba al-bai'. Kata Ibnu Qudamah, kalau keduanya sudah berpisah dan mereka tidak meninggalkan jual beli, maksudnya tidak membatalkannya. Iya. Maka jual belinya telah wajib. Jual belinya telah wajib. Maksudnya akad jual belinya itu sudah menjadi hal yang mesti. Sudah menjadi lazim. Tak boleh lagi salah seorang dari keduanya rujuk. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya saya beli barang dari suatu toko, saya beli baju misalnya 200 ribu, ya baju ini boleh saya kembalikan, boleh saya batalkan kalau saya masih di mana? Di toko tersebut. Tapi kalau saya sudah pulang ke rumah, ya, setelah itu saya datang lagi ke toko itu, kemudian saya katakan, saya ingin mengembalikannya, maka ini tidak diperbolehkan. Sepanjang tidak ada aib di baju itu. Kecuali ada aibnya, itu lain lagi ya. Ada pembahasan khiyar, aib. Tapi kalau semuanya bagus, tidak ada aib, tidak ada cacat, maka tidak boleh kembali ke toko itu kembali. Dan tidak boleh membalikan barang itu. Jual belinya sudah lazim. Nah, ini yang dikatakan dengan nama khiyar majelis. Iya. Nah, ini berdasarkan hadith Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutabai'ani kullun minhuma bil khiyar." Iya, di riwayat yang lain al-bai'ani bil khiyar. Baik, di hadits Ibnu Umar al-mutabai'ani kullun minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling transaksi, setiap dari keduanya memiliki hak khiyar sepanjang keduanya belum berpisah. Illa bi'al khiyar, kecuali jual beli dalam bentuk khiyar. Ini akan datang di khiyar syarat. Baik. Juga di dalam hadis Hakim bin Hizam, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Dua orang yang melakukan transaksi memiliki hak khiyar sepanjang belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau keduanya saling jujur dan saling transparan, maka akan diberkahi transaksi mereka berdua. Wa in kada bawa kata ma muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau keduanya saling berdusta, saling menyembunyikan, maka terhapus keberkahan jual beli keduanya. Baik. Jadi ini khiyar yang pertama, khiyar majelis.